الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني حفظكم الله وبارك الله فيكم. Terkait satu pertanyaan kemarin mengenai Uzair, apakah beliau nabi atau orang soleh, karena kita sebutkan dengan dua kata ini, nabi dan orang soleh. Ternyata memang di antara para ulama pun terjadi khilaf. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dia mengatakan annahu nabiyyun min anbiya'i bani Israel ala al-mashhur. Bahwasanya Uzair ini nabi di antara nabi bani Israel yang dikenal, yang tersohor. Sebagian para ulama ada yang memandang adam nubuwatihi, Uzair bukan seorang nabi, di antaranya Abu Hayyan rahimahullah. Ibnu Katsir memandang nabi, Abu Hayyan memandang bukan seorang nabi. Akan tetapi rajulun salih. Ya, wallahu a'lam, di sana ada satu riwayat hadis Abi Dawud, sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la adri Uzairun anabiyun huwa awla. Saya tidak tahu sebenarnya Nabi Muhammad SAW, apakah Uzair ini nabi ataukah tidak. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, hadis sahih. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam dars pelajaran beliau terhadap syarah dalam Sunan Abi Dawud, ketika sampai pada hadis ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau berkata, falam ya'ti syai'un yadullu ala annahu nabi. Tidak ada dalil, tidak ada nas yang menyatakan bahwasanya Uzair adalah seorang nabi. Akan tetapi ikhwan ya fidakumullah, bagi yang mengucapkan Uzair alaihi salam dengan menyebutkan lafaz alaihi salam, boleh. Karena sebagian para ulama menganggap dia seorang nabi. Namun sebagian para ulama yang menganggap Uzair adalah orang soleh pun juga mubah, boleh mengucapkan alaihi salam. Karena memang kisahnya Uzair ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Baqarah di penghujung, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah seorang laki-laki yang datang ke sebuah negeri, sebuah wilayah yang mana negeri ini sudah hancur lebur. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Sebuah desa, sebuah tempat bangunan-bangunannya roboh, meruntuh dari atap-atapnya. Maka orang ini berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali tempat ini yang sudah hancur. Fa'amadahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan orang ini selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali. Dimatikan selama 100 tahun. Kan dihidupkan kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kam labitta?" Wahai pemuda, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia mengatakan, labithtu yawman aw ba'dha yawm. Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Nah, karena memang dia dimatikan di pagi hari. Ketika dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat matahari memang masih ada. Sehingga dia mengatakan, aku tinggal di sini sehari atau separuh hari, setengah hari. Nah, karena dia wafat, dimatikan di pagi hari, ketika dibangkitkan melihat matahari masih ada. Artinya sudah waktu sore. Dia memandang masih hari yang sama. Nah, nufandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihatlah engkau kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah. Karena ketika orang ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membawa dalam tafsirnya inab, anggur, buah tin, kemudian minuman. Minuman itu enggak rusak, buah itu pun enggak hancur. Nah, buah-buah tersebut enggak membusuk selama 100 tahun. Buah-buah itu utuh yang dibawa oleh orang tadi. Selama 100 tahun Allah Subhanahu wa taala biarkan. Nah, tanpa rusak sedikit pun. Wandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, wandur ila himarika wa linaja'alaka ayatan linnas. Tapi coba lihat kepada keledaimu. Nah, sudah menjadi tulang belulang. Nah, sampai akhir ayatnya. Dan menurut para ahli tafsir, di antaranya sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya orang ini adalah Uzair. Al-masyhur annahu Uzair. Nah, yang datang ke sebuah daerah, sebuah negeri, yaitu Baitul Maqdis. Nah, yang sudah hancur karena habis diserang oleh Bukhtanassor. Nah, Bukhtanassor ini membantai penduduk Baitul Maqdis dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Ayat ini yang dimaksud adalah Uzair. Disebutkan oleh Ibn Abbas, Hasan al-Basri, Qatadah dari kalangan para tabi'in. Dan dinukil oleh Ibn Kathir, hadzal qaul huwa al-masyhur. Pendapat ini yang dikenal. Bahwasanya pemuda ini adalah Uzair. Maka dari sini kemudian Ibn Kathir menganggap Uzair adalah Nabi. Wallahu ta'ala alam. Sebagian ulama mengatakan Nabi, sebagian ulama mengatakan rajulun salih, wallahu ta'ala a'lam. Kita kembali kepada pembahasan yang terakhir. Kita masih pada pendalilan Imam Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Halo? Halo. Ada Ustaz. Baik. Pendalilan bahwasanya umat manusia pada zaman itu ada yang menyembah kepada batu dan pohon. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza? Adalah kalian melihat Allat, patung dari orang soleh atau dari seorang wanita. Wal-Uzza, begitu pula Uzza. Wa manata thalithatan ukhra, begitu pula manat yang ketiga. Manat ikhwani afidhakumullah, merupakan aqdamu al-asnam, merupakan patung yang paling kuno. Mereka anggap ini dewi. Patung perempuan mereka anggap dewi. Yang mereka yakini bahwasanya manat ini pengatur nasib manusia. Mereka yakini sebagai pengatur nasib. Nah patung ini, ikhwani afidhakumullah, memiliki kuil, memiliki tempat peribadatan di Musyallal. Musyallal ini di bawah Gunung Qudait. Di bawah Gunung Qudait. Nah, jaraknya kurang lebih sekitar 4 mil, arba'atu amyal, 4 mil dari kota Madinah. Nah, letaknya antara Mekah dan Madinah, lebih dekat kepada Madinah, 4 mil dari kota Madinah. Nah, sohra batu yang dipahat sebagai seorang wanita. Nah, milik kabilah Khuzail dan Khuzah. Milik kabilah Khuzail dan Khuzah. Nah, karena dekatnya dengan kota Madinah, maka patung ini juga disembah oleh suku Aus, suku Khazraj. Naam, mereka agungkan patung tersebut. Bahkan mereka berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, mikotnya dari sini. Nah, dari Musyallal, zaman jahiliyah. Mereka berangkat dari patung manat dengan berihlal, mengeraskan suara dengan talbiyah dari Musyallal, dari tempatnya patung manat atau kuil dewi yang paling kuno ini tadi. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya asal kata manat ini terdapat dua versi. Versi yang pertama diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana alat mengambil dari ilah, ditambahi tak marbutah, patung perempuan, sehingga alat. Begitu pula Uzza diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz. Begitu pula manat diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mannan, Sang Maha Pemberi. Ini versi pertama. Versi yang lain, manat diambil dari kata muna, yang artinya tumpah, muna. Kenapa kok disebut dengan lafaz ini, tumpah li kasrati ma yumna indaha minatima? Karena kebiasaan mereka seringnya menumpahkan darah, mengalirkan darah di patung tersebut untuk mengambil barokah. Mereka datang membawa ayam, membawa kambing, mereka sembelih di sana untuk sajian, mengharapkan barokah dari patung ini. Sehingga mereka menamakan anak-anaknya dengan Abdul Manat, anak dari Dewi Manat, patung Manat, pada zaman jahiliyah. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihancurkan, dan penghancurannya di tahun yang sama dengan penghancuran Al-Uzza, yaitu ketika terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijri. Nah, manat ini pun juga ditebang dan dihancurkan. Nah, ada satu versi periwayatan yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW mengirim Sa'ad ibn Zaid. Versi yang lain, Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib. Jadi ada dua periwayatan yang menghancurkan manat. Sa'ad ibn Zaid, riwayat yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Intinya, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum musyriki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembah batu, mereka menyembah pepohonan, bahkan mereka bersumpah dengan menggunakan nama-nama berhala tersebut. Wal Uzza, Bi Alat, Tal Manat, kaum muslimin, wallahi, billahi, tallahi, mereka billah, wal Uzza, Tal Manat, menggunakan huruful qasam, huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah dan menggunakan nama-nama berhala. Karena pengagungan, ta'zim kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang menyembah patung-patung tersebut meyakini, mereka berakidah dapat barokah, mengharapkan berkah dari patung-patung tersebut dengan pengagungannya, dengan berdoa kepadanya. Begitu pula al-isti'anah, meminta pertolongan kepada berhala-berhala tersebut. Wal-i'timad, menyandarkan hati mereka dan bertawakal kepada patung-patung itu. Nah, mengharapkan kesembuhan. Nah, wa-ghayru dzalik, dan yang lain-lain dari keinginan-keinginan mereka. Nah, sehingga mengambil barokah dengan kuburan orang-orang soleh seperti Alat, yang versi lainnya adalah seorang laki-laki yang selalu memberikan adonan tepung kepada orang-orang yang haji, hukum orang soleh. Atau mengambil barokah kepada pepohonan seperti Uzza, itu merupakan pohon sumur yang didiami oleh syaitan perempuan, syaitan. Begitu pula mengambil barokah kepada batu seperti manat. Dan ini merupakan perbuatan haula al-musyrikin ma'atil kal-autan. Cara jalannya kaum musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan kepada kita dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penutup kaidah. Ini merupakan kebiasaan syekh. Kaidah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, begitu pula dari As-Sunnah. Hadis Abi Waqid Al-Laitsi, dalil yang beliau sebutkan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Waqid sahabiyun masyhur, sahabat yang sangat dikenal, diketahui, walaupun memang terjadi khilaf pada namanya. Beliau lebih dikenal dengan kunyah, julukan. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, alal masyhur, yang tersohor. Alhamdulillah. Yang tersohor sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam hasyiahnya atas Sunan, dan bahwasanya nama beliau adalah Al-Harith Ibn Auf. Nama beliau adalah Al-Harith Ibn Auf. Walaupun di sana ada yang mengatakan nama yang lain, ada yang mengatakan Auf Ibn Al-Harith, Waqila, ada pendapat yang lain mengatakan namanya Al-Harith Ibn Malik. Tapi yang masyhur, nama Abu Waqid Al-Laitsi adalah Al-Harith Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau menyaksikan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan beliau ini sebetulnya ahlul Madinah, penghuni kota Madinah, akan tetapi beliau tinggal di kota Mekah, beliau hidup setahun di sana, wa mata biha. Dan Abu Waqid wafat di kota tersebut dan dikubur di Maqbaratul Muhajirin. Kuburannya kaum Muhajirin. Maqbaratul Muhajirin sekarang masih ada. Ini kuburan untuk orang-orang yang hijrah ke Madinah. Kemudian mereka wafat di Mekah. Sehingga disebut dengan Maqbaratul Muhajirin. Kuburannya para Muhajirin. Nah, Abu Waqid al-Laitsi wafat pada tahun 68 Hijri dan umurnya beliau 85 tahun. Beliau wafat pada tahun 68 Hijri dan umurnya 85. Nah. Berkata Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Dan Hunain adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah timur kota Makkah. Letaknya Hunain ini antara Makkah dan Taif. Antara Mekah dan Taif lebih dekat ke kota Mekah. Di bagian timurnya kota Mekah. Belasan mil. Nah, dari kota Mekah. Di Hunain ini Nabi SAW pernah memerangi kabilah Hawazin. Di Hunain ini Nabi SAW pernah menyerang atau bertempur dengan kabilah Hawazin. Kata Abu Waqid, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kita keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan pada saat itu para sahabat alf wa nif, 1000 lebih jumlah mereka. Nah. Wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin. Kami pada saat itu hudatha, lafaz jamak, kata tunggalnya hadis, artinya baru, ahdin masa, bikufrin dengan kekufuran. Maksudnya kita ini masih muda, baru saja mentas, baru saja keluar dari kekufuran. Nah, maka pada lafaz ini, ikhwani afidhakumullah, dalil anna man taqaddama islamuhu minas sahabah la yajhal bihada. Para sahabat yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, mereka enggak jahil akan perkara ini. Mereka punya ilmu. وَأَنَّ الْمُنْتَقِلْ مِنَ الْبَاطِلِ أَلَّذِي اِعْتَادَهُ قَبْلَهُ لَا يَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَادَةِ. Orang yang baru keluar dari sebuah kebatilan, dia terbiasa dengan itu sebelumnya, tidak merasa aman untuk adanya sisa di dalam hati dari kebiasaan-kebiasaan itu. Karena mereka sebelumnya fi bi'atin fasidah. Mereka sebelumnya pada bi'ah, tempat yang buruk, tempat yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan. Kemudian setelah itu mereka berpindah. Maka pada hadis ini pula, ikhwan afidhakumullah, manusia manapun, tidak ada yang merasa aman dirinya akan selamat. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala tolong mereka dari perkara syirik. bisababi al-jahl, karena kejahilan, karena kebodohan. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, pentingnya mempelajari akidah, pentingnya mengetahui perkara-perkara ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Supaya kita selamat. Nah, ditakutkan dan terjatuh kepada perkara-perkara syirik. Nah, faedah ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid. Nah, kata kita kembali kepada hadis di atas. Kata Abu Waqid, kharajna ma'an Nabi SAW ila Hunain wa nahnu hudatau ahdin bikufri. Pada saat itu kita baru saja keluar dari kekufuran. Nah, walil musyrikin sidratun, kaum musyrikin memiliki pohon sidr. Ya'kufuna indaha, mereka i'tikaf di situ. I'tikaf itu secara bahasa artinya al-iqamah, menetap, bermukim. Maksudnya apa? Mulazamatu syai'in. Nah, menemani sesuatu tersebut. Tinggal di sana, menetap di sana. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, wa antum 'aqifuna fil masajid. Kalian berdiam diri, menetap di dalam masjid. Dan ucapan ini pula yang disampaikan oleh Al-Khalil Ibrahim, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 52. Ma hadihi tamathilu allati antum laha aakifun. Patung-patung apa ini? Nah, yang kalian beriktikaf, berdiam diri di sana, menetap di situ, tekun beribadah di tempat patung-patung tersebut. Ibrahim menyebutkan dengan lafaz ini, akifun i'tikaf. Nah, kata Abu Waqid al-Laitsi, ya'kufuna indaha, bahwasanya kaum musyrikin mereka beri'tikaf di pohon sidr, di bawah pohon sidr. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjatanya. Berarti dari potongan ini saja ikhwani afidhakumullah, kaum musyrikin meyakini kepada pohon sidr tersebut thalathata asya, tiga hal. Kaum musyrikin meyakini dari pohon sidr ini dan tiga perkara. Yang pertama, kanu yu'azzimuna, mereka mengagungkan. Mereka meyakini keagungan pada pohon itu. Yang kedua, ya'kifuna indaha, mereka beriktikaf di sana, mengagungkan, dan mereka berdiam diri. Yang ketiga, raja intiqal al-barakah, mengharap pindahnya barakah, minas syajarati ilas silah, dari pohon menuju ke senjata. Mereka mengharapkan barokah dari pohon itu kepada pedangnya, lembingnya, panahnya. Hatta yakun ambo, supaya lebih tajam. Nah, agar mendatangkan kebaikan bagi yang membawa senjata tersebut. Lebih banyak kebaikan yang dia dapat. وَفِعْلُهُمْ هَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ, dan perbuatan mereka dengan tiga keyakinan ini ikhwani afidhakumullah kepada pohon sidr dihukumi syirik besar. Ini keyakinan apa syirik? Telepon suara antum sedikit naik turun, bisa dekatkan gitu. Tayyip. Iya, ini gimana Tafi? Oh jelas, masya Allah. Baik, tiga faedah tadi sudah bisa dipahami atau anak ulang? Nah, paham. Baik. Nah, maka dari tiga keyakinan kaum musyrikin ini dihukumi apa? Syirkun akbar. Dan faedah ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam penjelasan mengenai hadis ini. Nah, kemudian berkata Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullah, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu arda, yuqalu laha dhatu anwaq. Nah, pohon ini dikenal dengan julukan dhatu anwaq. Pohon sidr itu punya nama. Nah, punya simbol, punya julukan disebut dhatu anwaq. Nah, tempat gantungkan, tempat untuk penggantungan senjata. Famararna bi sidratin, kita pun melewati pohon sidr itu. Fakulna ya Rasulullah, kita mengucapkan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan kepada kita dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Berikan kepada kita pohon bisa ngalah barokah, meletakkan senjata di sana sebagaimana kaum musyrikin memiliki itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan mengatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Subhanallah. Maksudnya kurang lebih sama, tanzihan, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan merasa aneh kepada perbuatan mereka. Dan Nabi SAW biasa menggunakan takbir dan tasbih fi hari ta'ajjub. Ketika beliau melihat suatu hal yang aneh, beliau ta'ajjub. Nah, maka beliau bertakbir dan bertasbih. Kenapa? Ta'ziman lillah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pensucian kepadanya. Nah, maka di sini Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar. Ini menunjukkan Nabi SAW marah dan bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan ini, dari ucapan ini. Innaha as-sunan, ini adalah kebiasaan, jalan-jalan. Kultum walladhi nafsi biyadi, kalian telah mengucapkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa, sebagaimana ucapan Bani Israel kepada nabinya, kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan kita Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, yaitu patung Samiri. Qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, kalian adalah kaum yang jahil. Yani jahil kepada tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ayat ini, ikhwani afidhakumullah, tashbih al-makula bil-makula, penyerupaan ucapan dengan ucapan. Para sahabat meminta pohon sidr sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon sidr. Seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Meminta Tuhan sebagaimana kaum musyrikin memiliki Tuhan dari patung Samiri. Nah, maka tashbih al-makula bil-makula, penyerupaan ucapan dengan ucapan, bukan penyerupaan hukum. Kalau mereka sudah menyembah kepada patung. Adapun yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, talabu bil qaul, mereka meminta dengan ucapan saja. dan mereka tidak menjalankan ucapan itu, dan mereka tidak melakukan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta. Oleh sebab itu langsung dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkannya. Setelah itu mereka faham, setelah itu mereka mengerti. Bertambah tinggi tauhidnya. Mereka tidak minta lagi untuk dijadikan sebagai pohon untuk ngalap barokah. Walau fa'alu, kalau mereka melakukan, maka akan terjatuh kepada syirik akbar. Akan tetapi mereka meninggalkan dan mengikuti langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tidak meminta mereka lagi untuk memperbaiki Islamnya. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, tashbih al-makula bil makula. Penyerupaan ucapan dengan ucapan, bukan hukum. Karena para sahabat tidak melakukan. Nah, qala la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalan-jalan umat-umat terdahulu. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Dan kita sudah menyebutkan enam hukum dari hadis ini. Nah, maka dari sini ikhwani afidhakumullah menjelaskan kepada kita tentang betapa bahayanya perkara tauhid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menutup rapat-rapat celah yang mengantarkan kepada perkara itu. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid, wala yustaba'ad, pada hadis ini tidak merasa heran, jangan merasa aneh, kaunu syirki billah yaqa'u fi hadhil ummah, akan terjadi di antara umat ini. Fa idza kana ba'du sahabah, kalau seandainya sebagian para sahabat, dhannu dhalika hasanan, mereka menganggap bahwasanya ini perkara yang baik. Wa talabu minan nabi, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yubayyana lahum, sampai kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini seperti perbuatan Bani Israel. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, فَكَيْفَ لَا يَخْفَ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُمْ, lantas bagaimana mungkin ini tidak terjadi pada orang-orang yang lebih rendah daripada mereka? Dari sisi ilmu keutamaan, بِأَضْعَافٍ مُضَعَفٍ, berlipat-lipat, tidak ada yang menyerupai para sahabat keutamaan mereka di antara kaum muslimin. Lantas bagaimana ketika di antara umat manusia yang lebih rendah daripada mereka dari sisi ilmu dan keutamaan, apalagi di zaman yang penuh dengan kejahilan, wa bu'dul ahdi bi athari nubuwah, kata beliau, dan semakin jauhnya kita dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan merasa aneh, jangan merasa heran kalau kesyirikan terjadi di antara umat-umat ini. Wisata religi, ngalah berkah pada yang diduga keramat atau sakral, mereka mendatangi gunung, bersemedi di gua, mensucikan petilasan. Kalau kata orang Indonesia, sendang danau kecil, mata air, mereka mendatangi pohon. Belum lagi keyakinan kepada benda pusaka, dipercaya ampuh, memiliki kekuatan supernatural. Percaya kepada keris, besi kuning, batu ajaib, sabuk sakti, dan lain-lain. maka kasus dan latar belakang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada kaum musyrikin pada zaman dahulu dan apa yang terjadi pada mereka ketika berada di pohon Zatu Anwar. Kaum musyrikin mengagungkannya, mereka berdiam diri di sana dan mengharapkan barokah dari pohon-pohon itu. Maka ini kaidah ketiga merupakan kaidah yang amat sangat penting di dalam Al-Qawaid Al-Arba. Nah, kita akhiri dengan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ighatsatu Al-Lahafan. Nah, beliau berkata, "Idza kana ittikhadhu hadhihi asy-syajar lit-ta'liq al-asliha wal-'uquf hawlaha." Jika menggunakan pohon untuk menggantungkan senjata, bersemedi di sana, duduk di sekitarnya, ittikhad ilah ma'allah, mereka menjadikan itu Tuhan seperti Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a annahum la ya'budunaha wa la yas'alunaha, padahal mereka tidak berdoa, tidak meminta kepada pohon tersebut, tapi berharap barokah, ngalap barokah saja. Fama dhanna bil 'uquf haula al qabr, lantas bagaimana dengan orang yang beriktikaf berdiam diri di sekitar kubur? Wa du'a bihi, berdoa kepadanya. Wa du'a indahu, dan berdoa di sekitar kuburan. Fa ayyu nisbatin lil fitnati bi syajara ila al fitnah bil qabr. Maka coba dilihat persentase mana yang lebih besar? Fitnah dengan pohon ataukah fitnah dengan kubur? Lau kana ahlu syirki wal bid'ati ya'lamun, kalau seandainya saja ahlu syirki dan ahlul bid'ah mengetahui akan perkara ini. Mereka meletakkan senjata berharap barokah kepada pohon, beriktikaf di sana, sudah dihukumi menjadikan pohon itu sebagai Tuhan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kuburan? Padahal pohon itu mereka tidak berdoa kepadanya, mereka tahu ini pohon. Lantas bagaimana dengan kuburan yang berdoa, bernazar, menyembelih dengan sekian banyak harapan dari kalangan ubadul kubur, para penyembah kubur dan ahlu syirik yang ada pada zaman ini? Maka poin yang ketiga ini, ikhwani afidhakumullah, merupakan perkara yang amat sangat penting. Dan pada hadis terakhir ini merupakan ilmun min a'lamin nubuwah, tanda di antara salah satu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau mengkhabarkan bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu dan terjadi sesuai apa yang beliau sabdakan. Merebaknya ke sini. Begitu pula pada hadis ini, larangan untuk tasyabbuh dengan ahlul jahiliyah wa ahlul kitab atas apa yang mereka perbuat. Begitu pula pada hadis ini, menunjukkan bagaimana keyakinan mereka kepada pepohonan, dan begitu pula ayat-ayat yang menunjukkan keyakinan mereka kepada bebatuan, mengambil barokah, mereka menyembelih, beriktikaf, ini semuanya dihukumi syirik. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya umat manusia yang melariskan hadhihi adh-dhawahir, penampakan-penampakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah tidak ada soalan. Ana tutup dulu, Ustaz. Baik, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.